Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar. Terbawa keangkuhan manusia, tak ingin membagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia. Bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita.